Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab tahrimul al-uquq wa qati'atil arham atau raham. Bab haramnya al-uquq, wa qatiratul rahim, dan memutuskan tali kekerabatan atau tali silaturahim. Al-uquq ini berkaitan dengan al-walidain. Adapun qati'atul rahmim ini berkaitan dengan al-aqarib, karib, kerabat dekat, selain daripada kedua orang tua. Apa itu al-uquq? Al-uquq dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ma'khudun minal aqi wa huwa al-qat'u. Kata al-uquq itu diambil dari kata al-aqi yang artinya adalah al-qat'u, memutuskan, melepaskan. Jadi artinya tahrimul uquq, haramnya memutuskan, melepaskan kebaikan-kebaikan, kecintaan, kelembutan, ketaatan kepada kedua orang tua. Yang kita maknakan al-uquq adalah kedurhakaan. Melepaskan kebaikan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Berarti dia melakukan kejahatan kepada kedua orang tuanya. Durhaka. Melepaskan kelembutan kepada kedua orang tuanya. Berarti seorang anak kasar kepada kedua orang tuanya. Durhaka. Seorang anak melepaskan ketaatan kepada kedua orang tuanya. Berarti seorang anak ini membangkang. Tidak mau taat terhadap perintah kedua orang tuanya. Selama perintah tersebut adalah tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah. Iya. Kalau kita gabungkan, jika ada seorang anak, dia kasar kepada kedua orang tuanya, dia membangkang kepada kedua orang tuanya, dia berbuat jahat kepada kedua orang tuanya, maka diartikan ini adalah kedurhakaan. Ya. Memutuskan, melepaskan. Ya. Wa minhu sumiyat al-aqiqatu allati tudbahu 'anil mauludi fil yaumil sabi'i. Dan di antaranya dinamakan aqiqah. Dari kata uquq. Dinamakan sebagai aqiqah yang ini adalah penyembelihan hewan untuk seorang anak yang telah lahir dilakukan di hari yang ketujuh. Iya. Disebut dengan aqiqah, menyembelih kambing, iya, atas kelahiran seorang anak pada hari yang ketujuh dinamakan al-aqiqah. Ya. Artinya, ya, li'annaha ta'aqqu, yakni tuqta'u, ya, tuqta'u raqabatuha inda dhabh. Karena, ya, al-aqiqah ini artinya ta'aqqu, ya, yaitu melepaskan, memutuskan raqabatiha. Ya. Raqabah yaitu tali. jaminan, ya. Keharusan kepada, ya, seorang anak yang baru lahir ini terlepas ketika orang tuanya menyembelih, ya, seekor kambing ataupun dua ekor kambing. Sehingga dinamakan sebagai aqiqah. Ya. Sebagai aqiqah. Ini kata al-uquq. Ya. Al-uquq termasuk daripada kabairuz dzunub, dosa-dosa besar. Karena adanya ancaman dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula qati'atur rahim, ya, memutuskan hubungan silaturahim termasuk daripada dosa besar. Dalilnya Imam An-Nawawi menyebutkan haramnya perbuatan durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya memutuskan hubungan silaturahim kepada karib dekat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Fahal asaitum, maka apakah sekiranya kalian ing tawallaitum, ya, ketika kalian berkuasa, ang tufsidu fil ardi, untuk kalian melakukan kerusakan di muka bumi. Wa tuqati'u arhamakum, dan kalian memutuskan hubungan silaturahim. Ya. Apakah sekiranya ketika kalian berkuasa di muka bumi lalu kalian melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan di muka bumi karena kalian berkuasa dan kalian memutuskan hubungan tali silaturahim kekerabatan. Ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat mereka. Iya, Allah laknat. Laknat itu artinya at-tardu wal ib'adu min rahmatillah. Menjauhkan ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Tetapi ketika dia dilaknat, maka dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Lalu mereka Allah tulikan pendengaran-pendengaran mereka, wa'ama absarahum, dan Allah butakan pandangan-pandangan mereka. Disebutkan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam ayat, fal asaitum min tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum fahuma amrani imma iltizamu li ta'atillah wa imtithalu li awamirihi wa thumma al khairu wa rushdu wal falah wa imma i'radu an dhalika وتولي عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل المعاصي وقطيعة الأرحام. Kata Syekh rahimahullah, maka kedua perkara ini bisa jadi ketika seorang diberikan kekuasaan atau berkuasa, iya, ini bisa jadi mengharuskan iya, dia melakukan ketaatan kepada Allah dengan kekuasaannya. Iya, dia melakukan ketaatan kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini adalah sebuah kebaikan, iya. Dan juga bimbingan dan juga al-falah, kesuksesan, kesuksesan dan keberuntungan. Wa imma, bisa jadi ketika dia berkuasa atau diberikan kekuasaan, dia akan berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka sungguh melainkan apa yang dilakukan itu al-fasad, kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ya, dia akan melakukan sekehendaknya karena dia berkuasa. Ya. Dengan amalan-amalan maksiat, dan juga akan melakukan qati'atul rahim, ya, memutuskan tali kekerabatan. Ulaika alladhina la'anahumullah fa'asammahum wa'ama absarahum. Mereka lah orang-orang yang Allah laknat. Iaitu mereka lah orang-orang yang fasadu fil ar, yang mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Allah laknat mereka. Wa qata'ul arhamahum, dan juga mereka adalah orang-orang yang memutuskan hubungan tali kekerabatan. Bi'an bu'duhum an rahmatihi wa qarrabu min sakhatillah, dengan Allah jauhkan mereka dari rahmatnya dan Allah dekatkan mereka dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah jadikan mereka la yasma'una ma yanfa'uhum. Mereka tidak akan bisa mendengar apa-apa yang akan memberikan manfaat kepada diri mereka. Wala yubsirunahu, dan juga mereka tidak bisa melihatnya. Falahum adzan, mereka memiliki telinga tetapi tidak bisa mendengarkan sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada dirinya. Ya. Fa'asommahum, Allah tulikan ya pendengarannya. Ya. Naam. Allah berikan kepada dia atau dia memiliki telinga, walakin la tasma'u sima'i iz'an wa qabul. Allah berikan telinga kepadanya, pendengaran kepadanya, tetapi dia tidak bisa mendengarkan. Pendengaran tentang pengumuman-pengumuman, ya, tentang penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan. Naam. Walahum a'yun, dan mereka juga memiliki mata. Walakin la yubsiruna biha, akan tetapi dia tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat al-ibru wal ayat, ibrah-ibrah, ya, kemudian tanda-tanda kebesaran Allah, tidak bisa melihat. Ya. Naam. Wala yaltafituna biha ilal murahin wal bayinat, dan dia tidak bisa memalingkan pandangannya kepada penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan, enggak bisa. Ya. Karena Allah butakan dia. Ya. Allah tulikan telinganya. Walaupun punya mata, walaupun punya telinga. Ya. Nah. Dalam ayat yang lain, dijelaskan. Seperti seorang, ya, yang dia melihat orang lain sedang bicara, tetapi tidak terdengar. Hanya mimik mulutnya saja yang ya, bergerak, tapi nggak ngerti apa yang diucapkan. Nah, ya, ini balasan bagi mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dalam ayat ini, yakni annakum idza tawallaitum afsadtumul fir'adhi wa qata'tumur rahim wa haqqat 'alaikumul la'na. Yakni bahwasanya kalian ketika kalian berkuasa, lalu kalian membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim, waqad salaikumul la'na, dan kalian akan berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka lah orang-orang yang Allah laknat. Allah ya, yang melaknat mereka, ya, bukan manusia, sang pencipta. Wa asammahum wa ama absarahum. Al muradu bil absar di sini beliau mengucapkan al basirah, walaysa basar al ain. Wal muradu anna Allah ta'ala yu'miya basiratal insan wal iyadhu billah hatta yaral batilul haqqan wal haqq al-haqqu batilan. Di sini maksudnya adalah basirah. Basirah itu pandangan, ya, yang diiringi dengan ilmu, pengetahuan yang tajam, ya. Dan bukan dimaksud di sini adalah pandangan mata. Dan yang diinginkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membutakan basirah insan, yaitu pandangan tajamnya ilmu, hingga dia tidak bisa membedakan mana itu al-haq, mana itu kebenaran, mana itu kebatilan. Iya. Hingga dia bisa melihat sesuatu yang batil menjadi sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar menjadi sesuatu yang batil. Iya. Ini pandangan basirah. Naam. Dan ini merupakan uqubah, yaitu hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan tali silaturahim. Sesuatu yang hak dia lihat itu sebagai sesuatu yang batil. Sesuatu yang batil dia lihat itu sebagai sesuatu yang hak. Nah, Allah butakan pandangannya. Allah berikan hukuman kepada mereka, ukhrawiyah maupun duniawiyah. Ukhrawiyah adalah dalam firman Allah, ulaika la'anahumullah. Allah melaknat, ya, mereka. Adapun hukuman duniawiyah, fa'asammahum wa'absarahum, yakni Allah butakan atau tulikan pendengaran-pendengaran mereka dari mendengarkan al-haq, ya, dan sesuatu yang bisa diambil manfaat. Naam. Wa ama basarahum an ru'yatil haqq wal intifa'u bih. Dan Allah butakan pandangan mereka, yaitu dari melihat kebenaran dan apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Iya. Sudah terbalik, ya. Naam, pandangannya sudah terbalik. Yang benar jadi al-batil, yang batil menjadi yang benar. Seorang yang mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada ilmu ad-din, dianggapnya, ya, nah, ajakan-ajakan yang batil. Ajakan-ajakan yang sesat. Sebaliknya, seorang yang mengajak kepada kebatilan, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang ini sesungguhnya telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang tidak amanah. Naam, lalu mereka melakukannya dengan alasan ini adalah kebaikan. Kalau baik, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya? Iya, kalau misalnya baik, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya? Iya. Tetapi dianggap ini sebagai sebuah kebenaran. Iya. Di balik, iya, pandangan-pandangannya. Naam. Yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Naam. Kemudian faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu menjaga hubungan tali kekerabatan. Karena memutuskan hubungan tali kekerabatan adalah perkara yang Allah haramkan. Agar kita terjauhkan dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari hukuman dunia maupun ukhrawiyah. Ya. Dan juga kita naam diperintahkan untuk menghormati, menghargai, menaati perintah orang tua, ya. Menyayangi mereka dan menjauhkan diri kita dari perbuatan durhaka kepada keduanya. 6. Ya. Karena al-uquq, kedurhakaan kepada kedua orang tua dan memutuskan hubungan ke satu rahim merupakan dosa besar. Taib. Adapun ayat yang berikutnya, insyaallah kita akan baca pada kesempatan berikutnya. 6. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.